dan dia akan ditanya akan itu semua. Kata-kata ahlun meliputi istrinya, pasangannya. Kata-kata ahlun meliputi anak-anak dia. Maka dia ditunjuk sebagai seorang ra'i, penanggung jawab, pemimpin. Di bawah dia ada orang-orang yang dia pimpin. Ini merupakan amanah dia, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, seperti yang diutarakan di awal, seseorang muslim yang amin, yang betul-betul amanah dalam bab ini, dia akan betul-betul menjalankan, melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan anaknya, supaya itu anak betul-betul menjadi anak yang saleh dan salihah, dzurriyyatun salihah. Di sini ada beberapa upaya bimbingan-bimbingan yang disebutkan dalam Islam terkait dengan al-aulad, supaya kita betul-betul bisa dan telah menunaikan amanah dengan benar. Yang pertama ialah ikhtiar al-um. Yang pertama, memilikan ibu yang baik, memilikan ibu yang salihah, supaya nanti terlahir daripadanya putra putri yang juga salihah. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena empat perkara, dikarenakan kecantikannya, karena harta bendanya, karena keturunannya, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yada. Maka carilah wanita yang memiliki agama yang salihah. Kalau tidak akan binasa. Jika terkait dengan seorang laki-laki, seorang suami, Rasul mengatakan dalam sabdanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Beliau mengatakan kepada para wali-wali wanita, orang-orang tua wanita, apabila telah datang kepada engkau, pada kalian, laki-laki yang kamu ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak kamu lakukan, maka akan muncul fitnah yang besar dan kerusakannya merata di muka bumi. Dimulai dari mencari pasangan. Dipilihkan ibu yang salihah, dipilihkan ayah yang soleh. Ini sebagai bentuk upaya mengemban amanah terkait dengan anak. Sehingga anak, begitu dia lahir, dia terbimbing, terdidik, tumbuh kembang di tengah-tengah orang tua yang soleh. Bapaknya soleh, ibunya solehah. Ini yang pertama. Yang kedua ialah, barakallahu fikum, ikhtiar al-ismil hasan lahu. Memilihkan nama yang baik untuk dia. Memilihkan nama yang baik untuk dia. Dalam Islam, barakallahu fikum, nama perkara yang sangat penting, menunjukkan kecondongan seseorang tersebut. Apakah dia orang yang saleh, orang yang saleh, orang yang baik, maka dia akan memberikan untuk anaknya nama-nama yang saleh. Ataukah dia orang yang jelek, maka akan nampak kemana arahnya, kemana kecondongannya dengan nama yang dia berikan untuk anak tadi. Dalam Islam ada nama yang paling Allah cintai. Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Dua nama yang paling Allah cintai. Juga termasuk nama-nama yang barakah, nama-nama para anbiya wal mursalin. Diperbolehkan untuk bernama dengan nama mereka. Nama-nama para malaikat yang mulia, nama-nama orang yang salihin, dari pendahulu-pendahulu yang ada. Barakallahu fikum. Ini semuanya termasuk amanah untuk sang anak. Dikasih nama yang terbaik. Yang putri juga demikian, dikasih nama yang baik. Fungsinya barakallahu fikum ialah ketika itu anak dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh familinya, dipanggil oleh kerabatnya, dipanggil tetangganya, temannya, kaum muslimin, dia akan merasa bangga dengan nama tadi. Dia akan tersanjung dengan nama tadi. Barakallahu. Namamu siapa? Abdullah. Namamu siapa? Abdurrahman. Luar biasa. Namamu siapa? Muhammad. Namamu siapa? Ahmad. Wa kadza. Namamu siapa? Aisyah, yakni Fatimah, yakni Khadijah, yakni Maryam. Luar biasa. Sehingga bukan sekedar nama. Tapi nama itu ada muatannya. Pertanda orang tua kamu baik, orang tua kamu itu saleh, ngasih nama kamu, memberikan nama kepada kamu nama yang baik. Anak pun juga merasa tersanjung, terpuji dengan itu semuanya. Tidak terbebani dengan nama yang jelek atau nama yang menyimpang. Ini bentuk amanah kepada seorang anak. Sekali lagi, bukan semata-mata nama, tapi nama itu menunjukkan kecondongan orang tua. Saya bayangkan barakallahu fikum bagaimana itu anak perasaannya ketika dikasih nama oleh bapaknya dengan nama Jahannam. Sebagian pihak ketika anaknya mau lahir, ada yang kadang membaca Al-Quran dengan keyakinan begitu itu anak keluar, maka kalimat terakhir yang terucapkan itu sebagai nama anaknya. Ada yang demikian. Lagi baca Al-Quran, itu lagi persalinan, tahu-tahu keluar pas membaca Jahannam. Khas namanya Jahannam. Ketika itu dipanggil sama orang lain, akan terasa bagaimana psikologis dia. Jahannam, Jahannam, Jahannam, Jahannam, Jahannam. Kamu tahu gak nama arti Jahannam? Apa itu? Neraka Jahannam. Beban bagi sang anak. Sehingga dalam Islam dianjurkan sangat untuk merubah nama. Nama-nama yang tidak syar'i, nama-nama yang mengandung unsur kesyirikan. Barakallahu fikum. Dirubah. Nama-nama yang mengandung makna yang kurang baik, dirubah. Nama-nama yang mengandung unsur kecondongan-kecondongan kepada orang kufar, dirubah. Dirubah. Namamu siapa? Robert. Masya Allah ya, namanya orang kufar. Khalas, antum sekarang namanya Ubaid. Diganti. Nama kamu siapa? David. Khalas, antum namanya sekarang Hafid. Namamu siapa? Yohanes. Duh, ini namanya orang kufar kafir. Khalas, namamu Yunus. Ini penting. Termasuk dalam bab amanah anak. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting daripada itu semuanya, khonatina azzakumullah, ialah mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah Islamiyah. Dengan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Islam yang benar seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tarbiyah akidah, ditarbiyah akidah dia, tauhidnya dia, keimanan dia, prinsip dia. Tarbiyah ibadah, diajari ibadah yang benar, amal soleh yang benar, ketaatan yang benar. Tarbiyah akhlakiyah, adabiyah, dikasih akhlak, ditarbiyah akhlak, adab, muamalah, dan yang lain-lainnya. Dari semua aspek agama yang mulia ini, dari mulai perkara yang sangat urgen, yang sangat prinsip, sampai perkara-perkara adabiyah keseharian. Targetnya hanya satu. Menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ahlikum, dua macam yang diterangkan sebelumnya, istri dan anak-anak. Diminta untuk menjaga mereka semua dari api neraka. Dalam tafsir disebutkan dengan cara diajarkan kepada mereka bimbingan-bimbingan Islam, ta'alim diniyah, bimbingan-bimbingan agama. Disampaikan kepada mereka bimbingan ketaatan, ketaatan kepada Allah. Diperintahkan untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan perkara yang mungkar. Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah dengan target hu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Ini adalah amanah di pundak kita terkait dengan anak-anak. Maka kewajiban orang tua mentarbiyah mereka. Dan tarbiyahnya harus tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah diniyah, bukan tarbiyah duniawiyah. Bukan tarbiyah duniawiyah. Tarbiyah diniyah. Tarbiyah diniyahnya harus diniyah Islamiyah. Bukan sebarang agama, agama Islam. Tarbiyah Islamiyahnya harus tarbiyah Islamiyah ala sunnah, sesuai dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Tarbiyah sunniyah, Islamiyah, sunniyah dalam semua aspek kehidupan tadi, dalam perkara perkara akidahnya sampai perkara muamalahnya, barakallahu fiikum. Dan ini perkara yang panjang, barakallahu fiikum. Sebagai upaya orang tua menunaikan amanah terkait dengan putra-putrinya terkait dengan bab tarbiyah, ada perincian berikutnya yang harus sampai, yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama ialah ikhtiar al-madaris at-tarbawiyah, memilihkan lembaga-lembaga tarbiyah yang bagus, yang baik. Yang dibahas sisi agamanya, bukan dunianya. Yang dibahas agamanya benar, sesuai dengan bimbingan Islam wa sunnah. Dan satu-satunya yang sesuai dengan persyaratan ialah tarbiyah salafiyah. Ada lagi yang lain. Dipilihkan lembaga-lembaga salafiyah, lembaga-lembaga al-sunnah yang betul-betul mendidik putra-putri kita dan kaum muslimin dengan tarbiyah salafiyah sahihah. Yang kedua, ikhtiar al-mudarrisin wal-mudarrisat, dipilihkan mudarris dan mudarrisahnya, guru-guru dia, pengajar-pengajar dia yang mengajari dia agama ini, dipilih, dipilah. Yang pertama tentu dia setia seorang muslim. Yang kedua tentu Islam di atas sunnah. Yang ketiga, itu mudaris memiliki ilmu, dzul ilmin, punya ilmu, pemahaman ilmu tentang masalah agama dengan benar. Dzul khuluqin hasan, itu guru memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, tentunya dengan akidah yang benar, manhaj yang sahih. Dipilihkan supaya ini guru, ini mudaris, ini mudarisah betul-betul membimbing anak-anak dia nanti dengan tarbiyah sahihah, bukan semata-mata ilmu tapi amalan juga. Ilmu disampaikan, akidah diajarkan, akhlak diajarkan, semuanya ilmu dan amal sekaligus. Sehingga memilih al-ikhtiyar al-mudarrisin wal-mudarrisat, dipilihkan barakallahu fikum guru-guru. Yang berikutnya lagi ialah ikhtiyar as-suhbah. Kita harus memilihkan sahabat-sahabat yang baik untuk anak kita. Ini penting terkait dengan pertemanan, terkait dengan persahabatan. Sangat-sangat menentukan kondisi anak. Sehingga diarahkan untuk berteman dengan teman-teman yang baik, teman yang saleh, yang salihah, teman-teman yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, teman-teman yang menyemangati dia untuk belajar din, menyemangati dia untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Dipilihkan teman tadi. Sama yang ini nak, sama yang ini, jangan sama ini, jangan sama ini, jangan sama ini. wahakada. Ini semuanya tanggung jawabnya orang tua, amanah terkait dengan anak. Ikhtiar suhbah as-salihah, dipilihkan sahabat-sahabat yang salihah, sahabat-sahabat yang baik. Yang berikutnya lagi yang penting diperhatikan bagi orang tua ialah ayyakuna qudwatan li auladi. Ini orang tua dianjurkan sangat untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini sangat penting terkait dengan bab tarbiyah aulad. Sebagai qudwah, uswah hasanah bagi anak-anaknya. Kalau tidak, akan rusak tarbiyah tersebut. Ini penting. Jangan sampai barakallahu fikum sebagai orang tua yang berupaya untuk melaksanakan amanah anak ini, menyemangati anak untuk mentaati Allah, bapaknya malas, tidak jalan. Menyemangati anak untuk talabul ilmi, mengkaji, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, semangat untuk talabul ilmi, bapaknya kepada taklim, sibuk dengan urusan dunianya atau semisalnya, rusak. Menyemangati anak, terutama yang laki-laki, untuk hudur al-jama'ah wal-jum'ah, menghadiri jama'ah dan jum'atan, berjama'ah dengan kaum muslimin yang lain. Bapaknya tidak pernah nongol, tidak pernah kelihatan berjama'ah dengan kaum muslimin yang lainnya. Rusak. Akan merusak tarbiyah tadi. Akan merusak pandangan dan persepsi anak tadi. Jangan salahkan ketika mereka membangkang. Jangan salahkan ketika mereka menolak. Jangan salahkan ketika mereka tidak mau lagi ditarbiyah dengan tarbiyah diniyah yang sahih. Di antara asbabnya, orang tua. Orang tua. Apalagi ketika sang orang tua tadi memberikan contoh, contoh yang jelek, uswah sayyi'ah. Jangan salahkan ketika anak-anak kamu mencontoh. Waalaikumsalam. Mohon maaf aja. Orang tuanya masya Allah dekam. Demen banget sama yang namanya sigaret ini. Kamu masih kecil, ya, jangan begini. Ini untuk orang tua yang sudah besar. Kamu jangan. Ya mungkin ketika masih kecil, begitu dia mulai agak besar, Bi, sudah besar. Bukan begitu, Bi, sudah besar. Sudah besar. Jangan salahkan kamu sehari habis 1, 2, 3 apa namanya ini? Batang. Dia 1 namanya satu ya kecil ini. 1 bungkus. Jangan salahkan engkau 1 bungkus, dia 1 slop. Namanya anak. Allahul musta'an. Ini sangat penting terkait dengan bab tarbiyah. Orang tua harus qudwatan li auladi. Harus menjadi percontohan bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Ibunya atau uminya keluar rumah dengan tabarruj. Jangan salahkan ketika anak kamu juga tabarruj. Uminya keluar rumah dengan menampakkan auratnya. Jangan salahkan ketika putri kamu juga demikian. Umiknya keluar rumah biasa dengan laki-laki yang lain, berbincang-bincang, bercengkrama dan segala macamnya. Jangan salahkan ketika putri kamu lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Maka harus jadi qudwah shalihah. Ini semuanya adalah upaya-upaya bimbingan-bimbingan Islam supaya kita sebagai orang tua bisa menunaikan amanah terkait dengan putra-putrinya. Sehingga ini poin-poin yang sangat penting. Baru setelah itu terkait dengan amanah terkait dengan urusan-urusan duniawiyah mereka. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, mencukupi mereka terkait dengan urusan duniawiyahnya, itu pun harus dari yang halalan thayyibah. berikan nafkah, nafkah yang thayyibah, nafkah yang halal. Ini yang paling penting. Dan ini pahalanya sangat besar, pahala yang sangat besar. Nafkah atau memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih utama, lebih afdal daripada engkau berinfak fi sabilillah untuk jihad fi sabilillah. Lebih afdal daripada engkau berinfak untuk membebaskan budak. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Rasulullah, indi dinar. Saya punya uang 1 dinar ya Rasulullah. Kepada siapa, kepada apa saya berikan?" Dia mengatakan, "Anfiqhu ala nafsik." Kamu pakai untuk menafkahi diri kamu sendiri. "Indi akhar, saya punya yang lain ya Rasulullah." Dia mengatakan, "Anfiqhu ala ahlik." Nafkahkan untuk keluarga kamu. "Indi akhar, saya punya yang lain ya Rasulullah." Dia sebutkan yang terdekat lagi. Setelah belum mengatakan anta arf, kamu lebih mengerti kemana itu. Kamu berikan, kamu infakkan. Dan lafaz hadis yang lain beliau mengatakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fir riqab, wa dinarun anfaqtahu fi ahlik, afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik." Sebuah uang atau dinar, harta benda, kamu infakkan untuk fi sabilillah, harta benda kamu infakkan untuk membebaskan budak, harta benda untuk yang lainnya, dan harta benda yang kamu infakkan untuk keluarga kamu yang paling afdal, itu yang kamu infakkan untuk keluarga kamu. Ini juga amanah. Dosa besar, barakallahu fikum, seseorang laki-laki atau kepala rumah tangga atau orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya, menyia-nyiakan keluarganya, enggak diberi nafkah yang cukup. Padahal dia mampu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Kafa bil mar'i itsman ay yudayya man ya'ul." Cukuplah orang itu dikatakan berdosa dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Man ya'ul itu iyal. Namanya iyal, keluarga yang kamu tanggung. Istri kamu, anak-anak kamu, mungkin juga yang lainnya lagi, orang tua kamu, family kamu yang kamu tanggung. Sebagai orang-orang yang kamu tanggung, kamu menyia-nyiakan mereka, dikatakan berdosa. Sehingga amanahnya sangat luas. Yang paling penting, yang terpenting adalah amanah terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Dikatakan tarjadda ialah ku anfusakum wa ahlikum nar. Dengan tanpa melupakan amanah terkait dengan urusan duniawiyah mereka, tapi dicarikan yang halalan thayyibah. Yang halalan thayyibah. Cukupi keduniaan mereka dari nafkah-nafkah yang halal, yang thayyibah. Selebihnya arahkan mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Targetnya kita bukan menjadikan anak kita ini anak yang kaya raya. Itu sudah ditetapkan, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Targetnya kita mengarahkan anak kita menjadi anak yang salehah. Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan, dari dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran. Selamat nanti di yaumul qiyamah dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Targetnya ku anfusakum wa ahlikum nara, dengan poin-poin tadi barakallahu fikum yang saya utarakan secara global, dari mulai memilih ibunya, namanya, tarbiyahnya, dan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Ini sangat penting sekali untuk perhatikan barakallahu fikum. Sekali lagi, itu telah amanah dari bunda-bunda kita masing-masing, putri kita sendiri, putra kita sendiri. Apalagi kalau sudah dibebani amanah yang berikutnya, mengurusi putra putrinya orang, ini lebih berat lagi urusan. Kita punya anak, amanah di pundak kita terkait dengan anak-anak kita tadi. Ditambah lagi ketika kita barakallahu fikum diberi amanah untuk mengurusi putra putri orang lain, maka harus betul-betul ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan tarbiyah Islami yang benar. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya secara global. Barakallahu fikum. sebagai mukadimah. Nanti pada tema intinya, apa tema nanti pagi? Hah? Apa kawan? Kalah orang tua? Enggak. Nah, kalah orang tua mengabaikan anaknya. Yang ini kan terkait dengan poin-poin supaya kita bisa menunaikan amanah dengan benar. Nah, nanti akan kita rinci dengan lebih rinci lagi kalau orang tua mengabaikan anaknya. Saya tuh baca arahnya, ini orang-orang tua yang nggak punya amanah ini. Nah, orang-orang tua yang tidak amanah terkait dengan anak-anak. Ini akan lebih rinci poin-poinnya supaya kita mewaspadainya. Satu sisi kita bisa terbimbing dengan bimbingan Islam, betul-betul menunaikan amanah yang di pundak kita terkait dengan anak-anak. Nanti sebagai upaya waspada dari segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa amanah terkait dengan anak-anak, kala orang tua mengabaikan anak-anaknya. Poin-poinnya apa saja, bentuk-bentuk pengabaian tadi itu, dan apa dampak-dampak negatifnya. Ini penting untuk kita kaji lebih lanjut insyaallah taala, untuk kita waspadai. Ketika bukan jadi satu, yang ini bimbingan-bimbingan Islamnya, yang ini warning-warningnya. Insyaallah taala pada kesempatan nanti jam 9, ya Allah setengah 10, ya Allah jam 10. Lama ya sallallahu. Nah gitu ya. Ini ilmu rojit atau ilmu apa ini? Al-Muhim. Semudah mungkin insyaallah taala. Sementara cukup. Namun juga tausiah, jangan panjang-panjang. Perasaan sudah hampir setengah jam lebih. Insyaallah cukup untuk pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi insyaallah di sesi yang kedua dengan tema yang dimaksud. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal wa hafizakumullah ta'ala.